Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran, para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, para pendidik yang senantiasa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu luang, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan anak, yang mana mendidik anak merupakan kewajiban kita semua sebagai orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ku anfusakum wa ahlikum naro di sini adalah bermakna atibuhum wa alimuhum. Didiklah mereka, yaitu anak-anak dan istri dan anak-anak kalian, dan ajarilah mereka. Jadi maknanya ku anfusakum di sini adalah at-tarbiyah atau pendidikan. Kesempatan kali ini kita mengambil tema, yaitu setiap anak adalah hebat. Semua anak apapun keadaannya, mereka adalah hebat. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, tetaplah atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. Tidak akan berubah fitrah Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia atas fitrah. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunashshiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Bisa kita katakan bahwa setiap anak adalah hebat karena apa? Karena setiap anak adalah lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah kecenderungan seseorang atau kecenderungan manusia kepada kebaikan, kecenderungan kepada tauhid, kecenderungan kepada Islam, atau karakter-karakter yang cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Jadi secara asal bahwa setiap anak yang lahir itu adalah memiliki kecenderungan kepada kebaikan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kehebatan apalagi selain kehebatan kecenderungan kepada Islam? Maka hal ini bisa kita katakan bahwa setiap anak yang lahir adalah hebat, karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal kepada setiap anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebaikan-kebaikan. Namun dalam kenyataan, dalam perkembangan anak, ternyata kita dapati tidak seperti yang kita harapkan. Ada anak yang menyimpang dari fitrahnya, yang tadinya mereka adalah cinta ibadah, ternyata setelah mereka besar, mereka tidak suka dengan ibadah. Itu bukan karena salah anak yang waktu kecilnya dia fitrah, namun bisa jadi itu disebabkan oleh pengaruh dari lingkungannya, atau mungkin pola asuh yang keliru, pola asuh yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian bisa jadi seorang yang asalnya adalah jujur, cinta kepada kejujuran, namun ternyata kita lihat ada anak yang suka berbohong. Itu bisa jadi karena pola asuh, pola pendidikan yang diterapkan kepada anak tersebut tidak sesuai dan tidak bisa menumbuhkan fitrah yang cenderung kepada kebaikan tersebut. Kemudian sesungguhnya setiap anak itu adalah berbadan sehat, karena semua anak itu adalah fitrah badannya adalah sehat, suka bergerak, suka berolahraga. Namun kita lihat banyak sekali anak yang sakit-sakitan, bisa jadi karena apa? Pola asuh juga. Pola pendidikan yang diterapkan kepada anak tersebut tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan fitrah dirinya, yaitu tentang kesehatan badannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu contoh-contoh tentang bahwa fitrah pada dasarnya adalah tidak berubah, namun bisa tertutupi oleh penyimpangan-penyimpangan karena pengaruh dari dalam diri manusia itu sendiri maupun pengaruh dari luar diri manusia tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali fitrah-fitrah yang dimiliki oleh anak yang merupakan kehebatan mereka. Namun secara garis besar, kehebatan anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hebat dalam hal moral. Dalam hal ini adalah fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah beriman kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada hal-hal yang ghaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini. Ini adalah fitrah yang dimiliki oleh anak, dan semua anak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama rata. Tidak ada perbedaan dan semua harus ditumbuhkan kepada anak. Ini fitrah yang pertama, yaitu fitrah keimanan. Atau dalam ilmu psikologi yang sekarang banyak diterapkan itu, mereka menyebut dengan istilah karakter moral. Semua anak harus bermoral. Kemudian kehebatan anak yang kedua, ini yang sifatnya adalah unik. Setiap anak berbeda-beda, setiap anak tidak ada yang sama, karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Fitrah ini disebut dengan fitrah bakat, atau dalam ilmu psikologi sering disebut dengan istilah karakter kinerja atau performance karakter. Ini, karakter inilah yang mana setiap anak itu tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Setiap anak adalah spesial, bahkan very spesial, dan bahkan very special limited edition, sangat khusus dan merupakan edisi yang terbatas sekali, karena tidak ada manusia yang sama dalam karakter kinerjanya ini di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang sebagai contoh fitrah yang dimiliki oleh setiap anak dan semua anak memilikinya dalam hari ini adalah karakter moral. Antara lain yang pertama, bahwa fitrah anak itu adalah mudah untuk bangun pagi hari dan beraktivitas pada pagi hari. Kalau kita lihat anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih menyusui ibunya, masih sekitar 2 tahun, ada anak yang 3 tahun, itu cenderung mereka suka bangun pagi. Mereka suka beraktivitas di pagi hari karena bangun pagi itu sangat menyehatkan, baik secara fisik maupun mental bagi setiap manusia. Namun kita lihat saat ini banyak sekali anak-anak yang susah dibangunkan, bahkan kadangkala sholat subuhnya terlewat. Itu bisa jadi karena apa? Yang asalnya fitrah anak itu adalah suka dengan bangun pagi sebelum subuh, namun banyak sekali orang tua yang menidurkan kembali anak tersebut yang asalnya adalah suka beraktivitas dan bangun di pagi hari, sehingga menjadi terbiasa dan terbawa sampai besar sehingga dia senang bangun pada siang hari. Itulah fitrah anak yang sebenarnya mereka adalah hebat. Maka kaum muslimin, para orang tua, para pendidik, hendaklah kita tidak tergesa-gesa terus menghukumi bahwa yang bermasalah adalah pada diri anak. Perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwa setiap anak lahir fitrah, mereka sudah baik. Kalau terjadi sesuatu pada anak kita yang menyimpang, maka kitalah pendidik dan orang tua itulah yang bertanggung jawab terhadap adanya penyimpangan tersebut. Maka sangat tidak layak apabila kita marah-marah kepada anak, karena mereka adalah pada dasarnya adalah fitrah, pada dasarnya adalah baik. Karena anak adalah fitrah, maka bisa dikatakan bahwa mendidik anak menjadi jahat jauh lebih sulit dibandingkan mendidik menjadi baik. Karena apa? Mendidik menjadi baik itu mudah, karena asalnya anak sudah baik. Sedangkan mendidik menjadi jahat itu sulit. Karena apa? Harus mengubah dari aslinya. Dari baik harus dimodifikasi menjadi jahat. Oleh karena itu, mendidik itu mudah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, inna dina yusrun wa may yusadad dina ahadukum illa ghalabah. Karena pendidikan itu adalah termasuk dari ibadah, maka sebagaimana sabda Nabi bahwa sesungguhnya agama itu adalah mudah, dan barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam beribadah, di dalam beragama, maka dia akan terkalahkan, dia akan merasa kelelahan, dia akan merasa kerepotan, dia akan merasa bosan sendiri. Ini tentang pendidikan yang intinya adalah mudah, karena asalnya yang kita didik adalah sudah cenderung kepada kebaikan. Kemudian berikutnya, fitrah anak itu pada asalnya adalah anak itu senang dengan kemandirian. Anak itu dari kecil sudah belajar mandiri. Tanpa kita mengajarkan secara khusus tentang kemandirian anak, dari kecil mereka sudah mandiri. Kita lihat pada saat anak-anak umur 5 bulan sampai 8 bulan sampai 1 tahun, apabila kita menyuapi mereka, maka mereka cenderung untuk meraih-raih sendok ataupun makanan yang kita suapkan kepada dirinya. Karena apa? Dia merasa bahwa dia bisa, dan dia ingin belajar bahwa saya bisa makan. Itu kecenderungan anak untuk selalu mandiri. Maka orang tua adalah memahami hal ini, ya. Jangan kita paksakan anak untuk merasa nikmat untuk selalu disuapi. Jangan paksakan anak untuk merasa nikmat untuk tidak belajar untuk mandiri. Maka jangan heran apabila setelah mereka besar, mereka susah makan, ya. Mereka tidak mahir dalam makan, harus selalu disuap. Karena apa? Karena orang tua dan pendidik sendirilah yang menjadikan mereka seperti itu. Karena mereka pada dasarnya adalah cinta kemandirian. Itulah fitrah. Terus kemudian selanjutnya, fitrah seorang anak, sesungguhnya mereka itu adalah penurut. Siapa yang dituruti oleh anak? Yaitu orang yang dia percayai, orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, orang yang dia banggakan, orang yang dekat dengan dirinya, atau antara lain yaitu orang tuanya. Kalau kita menjadi orang tua tidak bisa dipercaya oleh anak, karena apa? Kita tidak bisa merasa di mata anak bahwa kita adalah orang yang tidak berbuat baik. Karena apa? Sering memaksa, sering memarahi, sering mengekang, sering menakut-nakuti, sering menghukum, sehingga kesan di mata anak bahwa kita adalah tidak berbuat baik kepada anak. Maka akan menjadi sulit sekali anak untuk mengikuti atau percaya atau nuruti apa yang kita katakan. kita tidak bisa menjadi pahlawan bagi mereka. Karena apa? Karena persepsi negatif yang ada pada diri anak. Oleh karena itu, para orang tua, anak kita adalah hebat. Mereka adalah nurut, mereka adalah orang-orang yang taat. Tapi kitalah yang kadangkala mengubah mereka menjadi orang-orang yang membangkang, menjadi orang-orang yang suka membantah. Karena apa? Karena mereka belajar dari sikap diri kita. Kadangkala kita berbohong kepada mereka, maka mereka pun juga akan belajar berbohong pada diri kita. Kadangkala kita pergi dengan sembunyi-sembunyi dengan alasan apa? Biar tidak ketahuan anak, sehingga anak tidak ikut, maka anak juga akan belajar seperti itu. Sehingga jangan heran apabila nanti setelah besar ya, banyak sekali anak-anak yang pembantah, pembangkang ya, tidak taat. Itu bukan karena salah mereka lahir fitrah, tapi karena dalam mendidik mereka ada hal-hal yang tanpa disadari oleh para pendidik bahwa itu adalah mengubah mereka menjadi melenceng atau menyimpang dari fitrahnya. Akibat apa? Akibat dari pendidikan yang tidak benar. Kemudian setiap anak secara fitrah mereka adalah pembelajar. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Mereka banyak bertanya. Kemudian orang tua harus menyikapi hal ini, antara lain kita berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena apa? Rasa ingin tahu mereka. Mereka adalah peniru yang ulung. Semua yang kita lakukan adalah ditiru. Sebagai contoh, seorang anak yang kira-kira umurnya 10 tahun. Anak berasal dari suatu daerah, sebagai contoh di Semarang. Kemudian dibandingkan dengan anak yang mereka itu dibesarkan sampai 10 tahun di daerah lain seperti Tegal. Kita lihat bahasanya saja berbeda. Padahal mereka dilahirkan dalam keadaan sama, yaitu fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam keadaan tidak berbahasa. Apakah mereka pada saat kecil itu dikursuskan bahasa? Tidak. Tapi kenapa bahasa mereka bisa mirip dengan bahasa orang tuanya? Karena mereka adalah para pembelajar yang tangguh. Mereka adalah peniru yang sangat hebat tanpa kita sadari. Dan itu adalah bawaan dari lahir. Dan Allah SWT membekali kepada setiap manusia adalah sifat-sifat pembelajar. Namun dalam praktek sering sekali kita melihat orang tua yang selalu tidak menumbuhkan sifat belajar mereka karena obsesi dari orang tua, sehingga mereka terpaksa harus belajar tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka menjadi layu, menjadi tidak tumbuh karakter belajar mereka. Sehingga maka jangan heran orang tua kalau mereka sudah besar menjadi orang-orang yang malas belajar. Bukan salah anak-anak, tapi pendidikanlah yang menjadikan mereka seperti itu. Ada yang salah di dalam pendidikan sehingga menjadikan mereka menjadi malas belajar. Terus kemudian selanjutnya, secara fitrah bahwa setiap anak itu suka bergerak dan berbadan sehat. Kita lihat anak-anak itu sukanya berlari-lari. Di masjid mereka berlari-lari. Mereka dipanggil oleh orang tuanya berlari. Mereka mau mengambil apa berlari. Itu pertanda bahwa anak senang sekali dengan gerak dan olahraga, dan itu akan menyehatkan mereka. Namun banyak sekali orang tua yang akhirnya menuntut mereka untuk selalu diam. Mereka dipaksa untuk tidak banyak bergerak. Karena ada pepatah dari orang tua, anak soleh harus duduk nurut tenang. Sehingga mereka diam, duduk, tidak banyak bergerak. Karena apa? Karena ingin jadi anak soleh seperti yang diinginkan oleh orang tuanya, dan harus diam. Padahal sebenarnya fitrah mereka anak-anak itu adalah bergerak dan bermain. Maka jangan heran kita orang tua apabila ada anak yang obesitas, kegemukan, kemudian sakit-sakitan. Karena apa? Karena pada saat mereka bergerak sering dijuluki anak-anak yang nakal. Anak yang baik adalah anak yang penurut, diam, tidak banyak bergerak. Bahkan banyak sekali di sekolah-sekolah yang memaksa, tanda kutip, memaksa anak harus duduk berjam-jam, yang mana kegiatan olahraga atau pelajaran olahraganya dalam satu pekan cuma 2 jam saja. Sehingga gerak mereka berkurang, yang fitrah mereka adalah sebenarnya suka bergerak. Nah, inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan fitrah anak, yaitu menjadi sakit-sakitan badannya. Karena apa? karena proses pendidikan atau pola asuh yang tidak menumbuhkan fitrah anak tersebut. Itu adalah contoh-contoh dari kehebatan anak yang semua anak memilikinya. Tidak ada keunikan. Semua anak senang mandiri, semua anak adalah suka menuruti orang-orang yang dipercaya, semua anak adalah pembelajar yang hebat, semua anak adalah berbadan sehat, semua anak suka ibadah. Itu adalah karakter moral, itu adalah fitrah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua hamba kepada semua hambanya sifat-sifat tersebut. Kemudian untuk kehebatan anak yang unik, yaitu yang masing-masing anak berbeda-beda, ini perlu kita perhatikan dan harus kita gali pada diri masing-masing anak, karena ini adalah merupakan misi khusus hidup mereka. Kelak mereka pada saat menjadi khalifah di muka bumi ini akan berperan sebagai apa? Ini adalah kehebatan unik anak. Sedangkan tadi yang sudah dijelaskan itu adalah merupakan misi umum bagi setiap manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua harus memilikinya. Namun misi khusus ini masing-masing anak berbeda-beda. Maka apabila kita menyikapi potensi unik anak ini yang mereka adalah berbeda-beda, maka jangan disamaratakan dengan anak yang lain. Hal ini akan menjadikan masalah bagi anak tersebut. Pada suatu cerita atau sebuah sejarah yang sudah sangat terkenal, walaupun ini adalah dari anak seorang yang non muslim, yaitu Thomas Alva Edison, namun secara fitrah bahwa dia adalah manusia, dia pernah terlahir sebagai seorang anak, dan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Maka kita bisa ambil kisah dari Thomas Alva Edison ini dalam hal apa? Potensi unik atau karakter kinerja. Karena mereka, Thomas Alva Edison juga hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak beriman kepadanya, namun kita bisa mengambil dari potensi uniknya. Thomas Alva Edison pada saat sekolah, yang sering disebut dengan panggilan Tommy, dia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Dia mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga dia dianggap anak bermasalah di sekolah itu. Dia banyak menanyakan hal-hal yang menurut guru itu tidak masuk akal, tidak wajar. Dia pernah menanyakan apa bedanya manusia dengan burung, ya, kemudian apa bedanya bulu burung dan bulu manusia, kenapa bulu burung itu bulunya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang gurunya tidak bisa menjawab. Akhirnya anak itu dianggap anak yang aneh, sedangkan dari sisi pelajaran yang diberikan di sekolah dia ketinggalan. Akhirnya dia terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena dianggap anak yang bodoh. Karena apa? Sekolah tersebut menyamakan potensi dari Tommy itu dengan anak yang lain. Karena disamakan sehingga Tommy dianggap anak yang bodoh. Tapi sebenarnya bahwa anak tersebut memiliki kehebatan, tapi berbeda dengan anak yang lain. Ternyata dalam kenyataan, setelah dia keluar dari sekolah, kemudian karena orang tuanya harus bekerja, sehingga dia dikurung di gudang. Nah, dengan di gudang itu dia merasa senang karena banyak bisa melakukan banyak hal. Pernah suatu ketika teman bermain pada saat kecil itu lewat di gudangnya, melihat Tommy di dalam gudang. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Kemudian Tommy mengatakan, aku sedang mengerami telur ayam. Kemudian pertanyaan dari tetangganya, apakah telur ayam yang kau erami bisa menetas? Apa jawaban dari Tommy? Bagaimana saya tahu sebelum saya mencoba? Nanti saya akan tahu setelah saya mencobanya. Itu jawaban dia. Dan dia merasa asik sekali di situ. Segala pertanyaannya dipraktekkan oleh dia. Dan sekarang kita lihat ya, dunia saat ini yang terang benderang ketika malam hari, itu antara lain karena salah satu dari penemuan dia, yaitu pada saat itu dia melakukan uji coba untuk membuat bola lampu. Membuat bola lampu. Dari 999 kali gagal, kemudian setelah yang ke 1000 kali, kemudian dia menemukan lampu pijar yang sampai sekarang penemuan dia kita pakai sehingga menerangi malam-malam hari di rumah kita dan di lingkungan sekitar kita. Dan Edison atau Tommy tadi itu termasuk penemu yang paling banyak dalam sejarah penemuan di dunia ini. Ternyata setelah diamati bahwa Tommy tadi itu mengalami sebuah apa namanya, kalau dalam dunia pendidikan sekarang menyebut autis, ya, autisme, itu mengalami seperti itu, yaitu dia kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya sehingga dia menjadi aneh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini salah satu contoh anak manusia, walaupun dia anak orang non-muslim, tapi dia adalah manusia yang lahir dalam keadaan fitrah dan dia memiliki potensi yang unik berbeda dengan yang lain. Maka seharusnya sekolah yang mengeluarkan Tommy itu mengetahui bahwa dia unik, ya, karena sekarang mungkin karena sistem klasikal, karena dianggap semua anak harus sama, sehingga terjadilah anak yang dianggap bodoh pada sebenarnya mereka adalah hebat semuanya, hanya kehebatannya berbeda-beda. Itu terjadi kira-kira hampir 200 tahun yang lalu, ya, dia lahir tahun 1848. Ya. Kemudian kisah lain yang unik yang terjadi pada zaman ini, dan bahkan saya mendengar langsung dari orang tuanya kemarin, ada seorang yang dia sudah lulus SD, dia mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis. Lulus SD zaman sekarang, ya, zaman now, dia masih kesulitan membaca dan menulis. Dia masih sulit membedakan antara huruf D dan B. Dia sulit membedakan antara huruf nun dan huruf ba. Coba bayangkan anak lulus SD masih bingung seperti itu. Jelaslah nanti kalau dia sekolah di kebanyakan sekolah umum, maka dianggap anak yang bodoh. Sehingga ketika dia masuk di tingkat SMP, dalam waktu tidak ada satu tahun, hanya beberapa bulan, maka dia mengalami tekanan. Banyak merenung, ya, mudah memberontak, bingung dan sebagainya, tidak pede dan sebagainya, karena merasa dirinya bodoh. Namun alhamdulillah orang tuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa anaknya adalah hebat. Hanya saja hebatnya di bidang mana, itulah yang sedang dicari-cari. Dicari oleh anak itu sendiri dan orang tuanya. Akhirnya anak itu tidak sekolah. Kemudian 2 bulan dia merenung, si anak itu, apa yang harus aku lakukan. Kemudian orang tuanya pun juga bingung apa yang harus dilakukannya, ya, untuk menumbuhkan anak yang dia tidak bisa sekolah di sekolah yang secara umum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada mereka berdua, yaitu seorang ayah dan anak itu. Akhirnya ditemukanlah bahwa anak tersebut cenderung kepada peternakan. Maka oleh ayahnya dikirimlah dia magang di luar provinsi. Magang di sebuah peternakan. Di sana awal-awalnya dia disuruh untuk membersihkan kotoran-kotoran. Ternyata dia nyaman-nyaman saja. Bahkan dia pada di tempat magangnya tersebut tidur dekat kandang dan dia pun nyaman-nyaman saja. Akhirnya apa? Setelah dia magang, kemudian dikirimlah kepada rumah neneknya yang berada di Grobogan Purwodadi. Ya, saat ini masih ada, karena saya baru mendengar cerita itu baru kemarin hari. Sekarang dengan modal awalnya 1,5 tahun yang lalu diberi kambing oleh orang tuanya, 2 ekor kambing. Sekarang sudah dalam waktu 1,5 tahun menjadi 40 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Dan itu dilakukan sendiri. Dan berapa umur dia? Umur dia sekarang adalah 14 tahun. Itulah potensi dia. Dia mengalami disleksia, kesulitan membaca dan menulis, sehingga dianggap bodoh di sekolah oleh guru-gurunya dan oleh teman-temannya. Namun ternyata dia hebat di bidang peternakan. dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah potensi unik dia yang lain dengan temannya yang lain. Perlu kita ketahui saat ini dia telah masuk kepada sebuah organisasi atau perhimpunan, yaitu HPDKI, Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia. Dia walaupun masih berumur 14 tahun, dia sudah masuk dalam sebuah organisasi tersebut, sebuah lembaga atau komunitas tersebut, dan menjadi peserta atau anggota yang paling muda. Dia sudah termasuk dalam kategori pengusaha, karena sudah bisa menghasilkan, bisa berkarya dengan peternakannya, dan telah banyak menemukan hal-hal baru yang orang lain belum menemukannya. Ini adalah kehebatan unik salah seorang yang saat ini ada di sekitar kita, ya, yang ada di Purwodadi, ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi setiap anak, maka jangan anggap anak itu bodoh, ya. Karena apa? Potensinya barangkali belum ketemu. Dia akan hebat di bidang lain, ya, walaupun mungkin di bidang tertentu dia enggak bisa. Bahkan anak-anak yang sekarang mungkin dianggap pintar pun, dia pasti tidak apa, ada hal tertentu yang dia kurang. Karena masing-masing orang memiliki potensi kelebihan dan juga memiliki potensi keterbatasan setiap orang. Maka kita hargai potensi mereka, kemudian kita siasati keterbatasan mereka. Ini contoh-contoh insan, contoh-contoh hamba Allah yang Allah ciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki karakter kinerja, memiliki potensi yang unik, yang berbeda dari yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sekilas tentang betapa hebatnya anak-anak kita. Ada yang semua anak harus memilikinya, yaitu fitrah keimanan atau karakter moral, dan ada anak yang unik potensinya, yaitu karakter kinerja, dan kita harus memetakannya, kita harus menggalinya, dan jangan disamakan dengan yang lain. Karena pada dasarnya semua anak-anak kita adalah hebat. Pada asalnya tidak ada anak yang nakal. Pada asalnya tidak ada anak yang malas belajar. Dan pada asalnya tidak ada anak yang tidak berpotensi. Kalau kita dapati ada anak yang ternyata mereka adalah nakal, mereka tidak bermoral, mereka malas belajar, mereka tidak punya potensi apa-apa, bukan salah anak-anak yang lahir fitrah, tapi kitalah para pendidik, para orang tua yang mungkin tidak tahu, yang mungkin tidak sengaja walaupun niatnya baik, ternyata pendidikan kita yang kita terapkan kepada mereka tidak bisa menumbuhkan fitrah mereka. Oleh karena itu marilah kita sebagai pendidik dan orang tua, karena mendidik anak adalah ibadah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas ketaatan itu harus selalu diikuti dengan ilmu, harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai orang tua tak henti-hentinya untuk selalu belajar dan belajar bagaimana mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang kita harapkan. Demikian yang saya sampaikan, ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat mengenai pembahasan setiap anak adalah hebat. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS di nomor 08953 9903 0417. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, apakah bisa karakter dirubah? Karena saya pernah mendengar kalau watak tidak bisa diobati, tapi watuk bisa diobati, dari Bu Nur di Semarang. Silakan Ustadz. Ya, ya memang ada pepatah ya dari ini Bu Nur di Semarang, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati keluarga ibu, ya, dan merahmati anak-anak ibu. Ada pepatah bahwa watak enggak bisa diobati, kalau watuk bisa diobati. Itu terkait dengan karakter. Jadi ada karakter yang bisa dirubah dan ada karakter yang tidak bisa dirubah. Tapi secara asal sebenarnya karakter gak bisa berubah. Karena apa? Karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Sedangkan fitrah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tabdila li khalqillah." Tidak ada perubahan, jangan kau rubah fitrah Allah. Itu karakter. Jadi intinya setiap orang lahir itu beriman, cenderung kepada Islam, tapi kok ternyata setelah besar itu kok menyimpang. Itu bukan fitrahnya yang berubah, bukan karakter iman atau fitrah imannya yang berubah, tetapi fitrah iman atau karakter iman itu tertutupi oleh penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan bahwa setiap hamba Allah, ya setiap manusia yang berbuat dosa, maka akan ada noda hitam, titik setitik hitam di hatinya. Apabila dia bertobat, ya, dan tidak mengulanginya, maka noda hitam itu hilang. Tapi apabila dia mengulang perbuatan dosa itu terus menerus, sehingga hati itu tertutup menjadi noda hitam, tertutup oleh noda hitam. Itulah penyimpangan. Demikian juga dalam fitrah ini atau karakter ini. Asalnya karakter itu baik. Setiap orang memiliki karakter cenderung kepada keimanan. Tapi ternyata setelah besar imannya melemah. Itu karena apa? Kemurnian fitrah itu tertutupi oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh jiwa manusia, sehingga akan mengotori hatinya. Kita ketahui bahwa jiwa manusia itu dibagi menjadi tiga. Ya, kondisi jiwa manusia itu ada tiga, yaitu yang pertama an-nafsu la'amaratun bisu, yaitu jiwa yang cenderung untuk memerintah, ya, jiwa yang memerintah untuk keburukan. Kemudian yang kedua an-nafsu lawwamah, yaitu jiwa yang dalam kondisi bimbang, kadang-kadang terjerumus dalam kesalahan, kadang-kadang dia bisa bertahan, kemudian dia berbuat kebaikan. Itu nafsul lawwamah. Kemudian kondisi jiwa yang ketiga yaitu an-nafsul mutmainnah, kondisi jiwa yang selalu tenang, ya, tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan. Nah, nafsu amaratun bisu, ya, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, itulah yang sering ditumpangi oleh setan. Setan sering bekerja sama di situ, sehingga akan menutupi hati manusia, sehingga akan menutupi fitrah manusia. Karena apa? Fitrah itu sebenarnya adalah tabiat jiwa. Jadi asalnya jiwa itu cenderung kepada kebaikan, ya, fitrah, karena itu tabiat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jiwa itu tiga kondisi tadi. Nah, sehingga ada kemungkinan, ya, fitrah yang asalnya adalah bersih suci, ya, fitrah yang cenderung kepada kebaikan tertutupi karena apa? Karena perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kesimpulannya memang benar bahwa watak enggak ada obatnya. Tapi maksudnya itu bukan wataknya yang menyimpang, tapi watak tetap pada asalnya adalah cenderung kepada kebaikan tapi tertutupi, ya, tertutupi oleh kemaksiatan. Nah, ya, maka yang dihilangkan adalah kemaksiatannya tersebut, sehingga watak aslinya akan muncul, yaitu fitrah. Ya, demikian. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Rahim di Genuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Afwan, cerita yang Anda sampaikan tadi tentang anak yang sudah jadi pengusaha di usia 14 tahun, apakah dalam sisi karakter keimanan dan ibadah juga sebagus karakter kinerjanya tadi? Karena kita butuh contoh yang lebih condong ke hal kesolihan daripada keduniaan. Silakan Ustaz. Iya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dari Pak Abdul Rahim, ya, yang ada di Genuk Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghormati Bapak Abdul Rahim dan keluarga. Jadi antara karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral terkait dengan diniyah atau ibadah, karakter kinerja terkait dengan bakat atau kinerja manusia, kerja manusia, urusan keduniaan. Apakah kalau orang karakter kinerjanya itu tumbuh baik, kemudian otomatis moralnya juga baik? Kedua-duanya saling terkait kalau dalam kaitannya dengan keimanan. Sebagai contoh, ya, saya pernah mendengar dari salah seorang yang saya sering ikut dalam kajian-kajian beliau, beliau mengatakan bahwa ada seorang yang bermasalah di dalam sekolah. Dia nakal, ibadah juga tidak bersemangat, belajar tidak bersemangat. Dia enggak punya potensi dan suka bikin onar. Akhirnya seorang guru atau seorang praktisi mendatanginya, diajak berdialog, diberikan empati yang sepenuhnya, kemudian dijadikan seolah-olah guru itu seperti sahabatnya, sehingga si anak tersebut tidak sungkan-sungkan untuk curhat, untuk mengungkapkan semua perasaannya. Ternyata anak itu bermasalah, setelah ditanya, dia ingin menjadi seorang pilot. Karena di sekolah yang dia sekolah itu, dia merasa bahwa tidak mungkin sekolah yang saya sekarang sekolah ini mengantarkan saya menjadi seorang pilot, padahal saya ingin menjadi seorang pilot. Setelah tahu seperti itu, kemudian oleh guru tersebut atau praktisi tersebut, dia diajak ke bandara, ditemukan dengan pilot, biar mereka, dia anak tersebut ngobrol dengan pilot bagaimana cara menjadi seorang pilot, bagaimana menerbangkan pesawat, bagaimana sekolahnya pilot dan sebagainya, sehingga dia merasa puas dan merasa bahwa keinginannya itu dihargai dan difasilitasi oleh orang yang mendidiknya. Akhirnya orang tuanya diberitahu bahwa keinginan dia adalah itu dan orang tuanya setuju. Tidak dalam waktu lama, kurang lebih 2 pekan, anak itu berubah drastis. Yang tadinya bermasalah, beribadah malas, belajar malas, menjadi anak yang sangat rajin. Ternyata pengaruhnya merembet kepada karakter moral. Demikian juga pada saat saya bertanya kepada anak yang saya ceritakan tadi, menjadi seorang peternak yang masih muda. Satu sisi teman-temannya masih pada sekolah semua dan masih tergantung kepada orang tuanya, masih bermain-main, tapi dia sudah menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang sangat muda belia. Saya tanya kepada orang tuanya, bagaimana tentang karakter moral dia? Memang karena di sekolah dia dianggap bodoh waktu itu, maka dalam hal mengaji, membaca Quran dan sebagainya, namanya juga membedakan nun sama ba, dia juga kesulitan, sehingga dianggap anak yang tidak bermoral. Karena waktu itu cenderung memberontak dia tuh, berontak. Dia cenderung apa namanya pemurung. Dia cenderung tidak ceria, malas dan sebagainya. Tapi setelah kemudian karakter kinerjanya ditumbuhkan, potensinya ditumbuhkan, betul-betul dihargai dan diakui oleh orang tuanya, maka dari cerita orang tuanya itu, dia menjadi pendakwah sekarang di desanya. Anak-anak yang sukanya keluyuran dikumpulkan oleh dia di pos-pos kampling, kemudian berdiskusi dengan dia tentang masalah agama. Walaupun mungkin ilmu dia masih terbatas, tapi dia sudah menyadari bahwa dia perlu memperbaiki orang-orang di kampungnya. Dia sekarang juga tidak malas-malas untuk selalu belajar dan belajar walaupun dia terbatas. Tapi semangat belajar itulah yang paling penting. Masalah nanti dia mendapatkan ilmu atau tidak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan dari fakta-fakta atau kenyataan yang ada, anak bermasalah sering disebabkan karena apa? Karakter kinerja yang tidak terfasilitasi. Tapi begitu karakter kinerja terfasilitasi, maka dalam kenyataan insya Allah ta'ala karakter moral bisa lebih mudah untuk ditumbuhkan. Karena apa? Merasa bahwa anak itu dihargai, merasa anak itu difasilitasi, merasa bahwa anak itu didukung keinginannya, maka dia akan lebih mudah dan semangat untuk melakukan yang lainnya, termasuk karakter moral. Demikian Pak Birohim. Baik Ustadz, terima kasih dan jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, zaman dulu kalau saya sekolah, guru saya tegas dan keras dalam menghukum, sehingga murid itu menghormati guru. Tapi setelah ada yang namanya visum, maka guru kurang bisa tegas dalam menghukum. Bagaimana pandangan agama Islam dalam memberikan hukuman terhadap seorang murid yang nakal, Ustadz? Iya. Dari Pak Bambang. Iya. Silakan Ustadz. Pak Bambang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Pak Bambang dan keluarga. masalah hukuman atau punishment, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu punishment, atau dalam bahasa Arab namanya ikob. Ini memang menjadi fenomena zaman sekarang. Ada guru yang mungkin zaman sekarang itu tidak sengaja mungkin memegang tangan, atau sekedar bahasanya itu memukul kecil-kecilan, ternyata terjadi sesuatu pada anak, kemudian divisum, akhirnya sampai kepada pengadilan. Banyak kasus-kasus seperti ini, sebagaimana saya pernah mendapatkan presentasi dari seorang praktisi hukum yang sering menangani tentang kasus-kasus para guru. Dan ini memang hal yang sangat memperhatikan bagi kita, terutama para guru ya, sehingga kita tidak bisa leluasa ya untuk menumpahkan perjuangan kita para guru untuk mendidik generasi ini, karena apa, serba salah. Sedangkan zaman dahulu ya, termasuk pada saat saya sekolah pun, namanya kuku tidak dipotong saja, suruh tangannya ditaruh di meja, nah, kemudian dipukuli pakai penggaris sampai jari-jarinya ini merah-merah semua. Tidak ada apa-apa waktu itu. Kalau kita mungkin mengadu kepada orang tua, ditambahi malah di rumah. Nah, tapi zaman sekarang ya, mungkin guru tidak sengaja saja jadi masalah gitu. Nah, bagaimana mengikop seperti ini? Nah, kita kembalikan kepada bagaimana Nabi memberikan hukuman ya. Dalam riwayat hadis-hadis tentang muamalah Nabi kepada anak ya, Nabi tidak pernah memberikan hukuman pukulan kepada anak. Kita tidak pernah menemukan tentang hadis tentang itu. Termasuk terhadap sahabat seperti Ka'ab bin Malik ya, yang tidak ikut perang Tabuk ya. Padahal waktu itu yang tidak ikut perang Tabuk kebanyakan orang-orang munafikin. Padahal sahabat Ka'ab bin Malik adalah orang yang mulia, seorang sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kok gak ikut perang Tabuk? Bagaimana hukuman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu? Yaitu dengan hajar ya, dengan dihajar. Dihajar itu bukan dihajar, tapi seperti diasingkan ya. Tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngobrol. Pokoknya bahasa sekarang itu dicuekin, dinengke. Itu antara lain pelanggaran yang begitu beratnya Nabi tidak melakukan hukuman fisik, apalagi terhadap anak-anak. Walaupun Nabi SAW bersabda, wadribuhum alaiha wahum abnau asrin, pukulah mereka, yaitu anak-anak, apabila mereka itu umur 10 tahun dan gak mau sholat. Tapi dalam praktek kita tidak pernah mendapatkan hadis bahwa Nabi memukul anak ya apabila dia 10 tahun karena gak mau ikut sholat. Jadi intinya, walaupun mungkin Nabi tidak memberi contoh, tapi Nabi memerintahkan, maka intinya memberikan hukuman kepada anak itu setelah umur 10 tahun. Karena itu adalah masa-masa murohakoh, masa-masa mendekati balik, dan masa-masa mendekati mukallaf atau taklif. Maka orang tua atau pendidik tegas, karena apa, sebentar lagi dia menjadi orang dewasa, menjadi pemikul beban. Apabila tidak mampu melaksanakan memikul beban itu berdosa dia itu. Tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, maka berdosa. Maka tegas orang tua sejak 10 tahun karena menjelang balik yaitu murhaqah. Tapi sebelum murhaqah, yaitu sebelum 10 tahun, maka Nabi tidak memerintahkan untuk memukul atau memberikan ikob. Seandainya ada ikob pun itu juga istilahnya bukan ikob tapi konsekuensi. Konsekuensi. Beda antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Sebagai contoh ya, ada anak terlambat sekolah, terus kemudian dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Itu namanya hukuman. Karena apa? Tidak ada hubungannya membersihkan kamar mandi dengan terlambat sekolah. Itu tidak ada hubungannya ya. Terus kemudian lagi contoh, ada anak yang tidak mengerjakan tugas sebagai contoh, kemudian dihukum untuk menulis pernyataan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tidak akan mengulangi perbuatan sampai mungkin 10 halaman. Itu namanya hukuman. Karena apa? Tidak ada hubungannya antara ya, yang apa namanya, pelanggaran dia yang tidak mengerjakan tugas dengan menulis pernyataan, itu enggak ada hubungannya karena tidak ada keterkaitan materi. Tapi yang disebut konsekuensi, ya, ini yang perlu diperhatikan, yaitu sebagaimana Nabi kalau menghukum itu dengan konsekuensi, yaitu ada namanya keterkaitan antara pelanggaran dia, ya, dengan konsekuensi yang dia tanggung. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, misal apabila ada anak yang sedang apa namanya mereka sholat, anak-anak itu bersama dengan gurunya, ya. Kemudian ternyata dalam sholat mereka itu masih ramai, ada yang tengok-tengok, ada yang bercakap-cakap, ya. Maka apabila setelah sholat kemudian anak itu disuruh nyapu masjid misal sebagai contoh, nggak ada hubungannya, ya, pelanggaran sholat atau batalnya sholat dengan menyapu masjid itu namanya hukuman. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, yaitu maka ditanya saja setelah itu, siapa tadi yang ramai, siapa yang bicara. Maka apabila sudah ada yang mengaku atau ditunjuk oleh temannya, ya, bahwa ini si fulan ini yang ramai, maka setelah itu diberitahu bahwa sholatnya batal. Kalau sholat batal berarti belum sholat. Kalau belum sholat harusnya apa? Maka harus mengulang sholatnya. Akhirnya mereka harus ketinggalan kegiatan dengan teman-temannya karena apa? Harus mengulang sholat. Ini contoh, salah satu contoh dari konsekuensi learning, ya, atau istilahnya hukuman, tapi bukan bentuk hukuman, tapi adalah konsekuensi. Jadi ngunduh wohing pakarti, jadi istilahnya dia menanggung perbuatannya sendiri gitu, ya, menanggung akibat perbuatannya sendiri. Sebagai contoh lagi, mungkin ada anak yang suka apa namanya membuang kopiah atau peci temannya. Ya, dia sangat usil sekali yang suka membuangi peci-peci temannya. Apabila kemudian anak itu dipukul atau suruh berdiri di pojok, itu namanya hukuman dan itu bukan konsekuensi karena enggak ada hubungannya berdiri di pojok dengan membuang kopiah. Maka panggil saja anak yang kopiahnya dibuang sama yang membuang tersebut. Kemudian anak yang kopiahnya dibuang tadi suruh membuang, ya, kopiah anak yang suka membuang tadi. Maka anak tersebut akan protes, loh, kenapa kopiah saya dibuang? Maka guru tinggal bilang, nah, kalau dibuang kopiahnya tidak senang, ya, tidak suka, maka jangan suka membuang kopiah orang lain. Tahu rasanya kan? Itu namanya konsekuensi. Demikian juga pada saat Nabi menghukum seorang pemuda yang ingin minta izin zina, ya, seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Itu luar biasa, minta izin berzina, bayangkan itu. Tapi apakah Nabi terus marah kemudian orang itu dipukuli? Tidak. Walaupun para sahabat sudah marah-marah itu, ya, sudah marah-marah itu, gregeten. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Konsekuensi. Ya. Apabila ibumu dizina orang, apa kamu ridho? Ya. Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya enggak ridho. Nah, itu kan konsekuensi itu, dibalik saja. Ya, umpama yang dizina ibumu itu bagaimana rasanya kamu? Umpama anak putrimu dizinai orang itu bagaimana rasanya? Nah, maka bisa jadi pada saat kamu berzina, maka bisa jadi itu ibunya orang atau itu mungkin anak putrinya orang. Maka itu konsekuensi dan akhirnya apa? Pemuda tersebut terhadap zina itu adalah perkara yang paling dibenci, ya. Dia sangat benci dengan adanya zina padahal waktu itu minta izin kepada Nabi untuk berzina. Itu konsekuensi. Jadi itulah hukuman, ya. Jadi tidak selamanya hukuman itu dengan pukulan. Ya, tidak semuanya hukuman dengan pukulan atau ketakutan. Nah, maka yang tepat adalah konsekuensi learning. Jadi hukuman atau punishment, ya, yang merupakan efek, ya, atau akibat dari pelanggaran anak tersebut. Jadi maka dengan adanya aturan bahwa sedikit-sedikit ada visum, ya, kemudian diperkarakan seorang guru, ya, di pengadilan, itu tidak kemudian menghalangi seorang guru untuk bisa memberikan konsekuensi pada anak. Masih banyak cara yang lain. Nabi Toh juga enggak pernah memukul anak. Masih bisa dengan hukuman moral, ya. Masih bisa dengan apa namanya nasihat yang lembut. Ya, masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan apapun yang telah ditetapkan atau undang-undang yang ditetapkan pemerintah, kalau memang itu maslahah kita dukung, ya. Kalau memang mungkin ada sedikit yang menghalangi kita, kita bersabar. Masih banyak cara yang lain dalam mendidik anak-anak kita. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang telah diberikan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Ustadz. Assalamualaikum. Mohon solusinya, anak kami terlalu takut dan pemalu. Hingga terkadang jika ada pentas seni di sekolah, dia tidak berani naik ke panggung. Bagaimana agar anak kami menjadi berani, Pak Ustadz? Ya. Silahkan, Ustadz. Ada anak pemalu. Dari siapa ini? Hamba Allah. Dari hamba Allah, ya. Anak pemalu, ya. Dia dijuluki Cooper, ya. Kemudian demam panggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, tidak semua anak itu memiliki potensi signifikan. Signifikan itu maksudnya apa? Suka tampil. Ya, ada anak itu kalau ada panggung mesti pengennya tampil. Ada mic dipegang langsung ngomong, ya, bicara, dibunyi-bunyikan, ya. Kalau ada lomba enggak ikut dia panas badannya, karena apa? Kalau enggak tampil dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Tapi ada sisi lain, ada anak yang demam panggung, ya, begitu dia ditatarkan lomba sudah panas badannya, ya, demam karena apa? Ketakutan, kuper dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa itu termasuk potensi unik, ya. Secara umum keunikan anak dalam hal karakter kinerja atau bakat itu dibagi menjadi dua. Ada anak namanya introvert sama ekstrovert, ya. Introvert itu berarti anak yang senang sekali dia itu kalau bermain atau mungkin bekerja atau belajar itu sendiri, ya, tidak suka ketemu banyak orang. Itu memang kehebatan dia di situ, ya. Terus kemudian ada anak yang kalau dia tidak bergaul dengan orang, ya, merasa nggak nyaman, sehingga sering disebut dengan bocah lali omah, ya. Itu karena apa? Memang dia potensinya ekstrovert, ya. Dia kecenderungan selalu banyak ketemu orang. Maka jangan terburu-buru untuk menvonis, ya, ya, bagaimana agar anak saya bisa tampil di panggung. Itu seperti memaksakan, ya, memaksakan seekor ikan untuk bisa memanjat pohon. Itu ibaratnya seperti itu, ya. Karena masing-masing punya keunikan, ya. Dan jangan juga anak yang ekstrovert yang senengane dolan ketemu temannya, koncone akeh banget, ya. Sedikit-sedikit ya dia mudah kenal, ya, mungkin diajak berkunjung ke kakeknya di luar kota, ya. Mungkin sini baru masih basa-basi dengan tuan rumah, ternyata dia sudah bermain dengan tetangga itu, sudah akrab, itu anak ekstrovert. Kalau dia dikungkung di ruangan terus suruh diam, stres dia itu. Ya, karena memang dia kecenderungannya adalah ekstrovert, maka masing-masing kita hargai, ya, kita gali potensi anak, ya, kita gali potensi anak. Ini mungkin sama senada dengan sebuah pertanyaan seorang apa seorang ibu atau orang tua. Bagaimana agar anak saya tidak cerewet? Nah, seperti itu. Kalau memang dia bawaannya cenderung komunikator, ya, suka berkomunikasi, maka cerewet itu akan membawakan dia setelah dewasa itu menjadi orang pembicara, mungkin jadi guru, mungkin jadi MC, mungkin jadi dai dan sebagainya. Karena apa? Setiap anak itu hebat, ya. Kalau kita memaksakan sesuatu yang bukan potensi anak, ya, maka ya itu tadi, kita memaksakan sesuatu karena obsesi, ya. Obsesi kita bukan karena misi hidup anak kita. Kita perhatikan perkataan Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, ya, apabila anak dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang bukan bidangnya, bukan bakatnya, bukan potensinya, lam yuflifi, maka dia tidak akan mungkin berhasil di bidang itu, ya, dan maka potensi yang aslinya dia akan hilang. Potensi yang aslinya dia itu akan hilang. Ibaratnya apabila ikan itu dipaksa untuk bisa memanjat, maka sekeras apapun dia belajar memanjat tidak akan berhasil. Dan parahnya, karena selalu berlatih memanjat, dia lupa bagaimana berenang di air. Nah, ini makna antara lain apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Maka kita gali potensi anak kita, jangan terburu-buru membuat anak kita itu bermasalah karena berbeda dengan orang lain. Karena anak kita unik, ya. Sebagaimana tadi kisah tadi seorang dari Prodadi tadi, ya, saya menyebut namanya, saya sudah minta izin tadi itu kepada bapaknya untuk mengutip kisah beliau, ya. Di sekolah dia bermasalah, bodoh, karena apa? Disamakan dengan orang lain, disamakan dengan orang lain. Tapi begitu dia tidak bersekolah, ya, karena memang sekolah tidak mampu untuk mendidiknya, ya, akhirnya menjadi potensinya melejit. Karena apa? Unik gitu loh, ya, keuniknya di bidang lain. Maka kalau mungkin dipaksakan si anak tadi itu untuk pandai membaca di sekolah, ya, bisa mengikuti teman-temannya, bisa jadi potensi peternakannya dia enggak tumbuh gitu. ya, dan dia juga enggak akan pintar bisa membaca karena dia disleksia. Ini itu antara seperti itu. Maka saudara, kita menghargai apa setiap yang dilakukan oleh anak kita. Itulah anak kita. Selama tidak ada tekanan, ya, selama tidak ada tekanan psikis, psikologis pada diri anak, ya itulah anak kita. Memang bawaan anak kita mungkin introvert, ya pemalu. Coba sekarang kalau orang suka tampil di panggung, ya, sedangkan potensi dia adalah introvert. Introvert antara seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang administrator. Ya, seorang peneliti kalau suka tampil terus, bagaimana dia bisa meneliti? Ya, padahal meneliti itu butuh waktu dan butuh konsentrasi. Maka kepada hamba Allah yang menanyakan tadi, sudahlah, difasilitasi saja, dekati anak kita. Yang penting anak kita tidak tertekan. Memang itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita untuk menjadi anak-anak yang individual, yaitu introvert yang senang bekerja, belajar dengan benda-benda mati. Demikian. Naam Ustaz, terima kasih jazakallahu khair atas jawaban yang telah diberikan. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini. Dan selanjutnya silakan Ustaz untuk memberi kesimpulan. Iya. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, bahwa kehebatan anak itu ada dua. Yang pertama, pada semua anak harus tumbuh, yaitu karakter moral. Hal ini terkait dengan akidah, terkait dengan adab, terkait dengan akhlak. Itu semua harus tumbuh pada diri anak. Termasuk dalam hal ini adalah tentang keimanan kepada Allah, ya. Semua harus tumbuh. Semua anak harus beriman, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semua anak harus rajin ibadah. Semua anak harus bersemangat dalam ibadah. Tidak ada ibadah itu terkait dengan bakat. Tidak ada kata saya tidak bisa sholat gara-gara enggak bakat sholat, enggak ada. Karena ini adalah karakter moral, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal moral ini atau keimanan ini kepada semua manusia, kepada semua hambanya. Maka apabila tidak tumbuh, tumbuhkan kepada semua anak. Kemudian yang berikutnya, kehebatan anak yang unik, ini terkait dengan karakter kinerja. Maka kita harus memahami keunikan anak kita. Ya, sebagai contoh tadi ada pertanyaan, anak yang enggak suka di panggung itu bawa itu. Selama itu tidak ada tekanan, tidak ada beban psikologis, tidak ada luka psikologis, berarti memang itu potensi dia. Potensi dia adalah cenderung tidak banyak ketemu orang. Jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan, dia tidak akan berhasil di bidang itu. Maka tumbuhkanlah atau fokus pada potensi anak, ya, dan siasati keterbatasannya itu. Nah, oleh karena itu, untuk keunikan anak ini, orang tua itu banyak-banyaklah untuk mendampingi anak. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fu anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu," ya, termasuk anak-anak. Itu adalah kita mengasuh mereka, momong dalam bahasa Jawanya itu, selalu memperhatikan mereka. Saya yakin orang yang paling tahu tentang diri anak itu ya orang tuanya. Ya, maka akan tahu potensi-potensinya. Maka hargailah keunikan anak. Jangan samakan potensi atau karakter kinerja anak itu dengan anak yang lain. Karena anak kita unik, ya, dalam hal karakter kinerjanya. Anak kita unik kelak setelah mereka dewasa berperan dalam peradaban ini sebagai khalifah. Itu unik, berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum memiliki karakter moral yang kuat. Semuanya kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta karena apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun kalau kita lihat bahwa setiap sahabat itu memiliki potensi atau karakter kinerja yang unik semuanya. Yang unik. Abdurrahman bin Auf, keunikannya adalah sebagai seorang pedagang. Tidak dimiliki oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas keunikannya adalah sebagai ahli ilmu, kiyainya atau ulamanya para sahabat. Dan itu tidak dimiliki Abdurrahman bin Auf. Salman Al-Farisi memiliki strategi yang sangat kuat, yang bagus sekali. Dan itu tidak dimiliki Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Mus'ab bin Umair, dia adalah seorang apa namanya, duta besar, ambasador. Dia bisa berdiplomasi sehingga Yathrib, ya, menjadi banyak sekali melalui lisan beliau radhiyallahu anhu, akhirnya menjadi banyak orang memeluk Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah disambut oleh kaum Anshar. Itu antara lain diplomasinya atau duta besarnya yang diutus oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Dan itu keunikan, itu peran peradaban itu tidak dimiliki Ibnu Abbas, tidak dimiliki Salman Al-Farisi, tidak dimiliki Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lainnya. Jadi semua sahabat itu memiliki keunikan dalam hal apa? Potensi atau peran peradaban sebagai khalifah. Namun mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus ditumbuhkan. Demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Ya, itu semata-mata dari diri saya dan dari setan. Apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya dari seorang hamba yang masih fakir ilmu bisa memberikan manfaat ya kepada kaum muslimin secara umum, secara khusus kepada para orang tua dan para pendidik. Selanjutnya kami tutup ya, dan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi kajian pendidikan karakter nabawiyah pada malam hari ini dengan tema Setiap Anak Adalah Hebat. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Al-Ustaz Abdul Khaliq Hafizullah taala atas keluangan waktunya di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk jamaah di studio dan para pendengar sekalian. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fiikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Sekian dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.